Yogyakarta. OAOE. Aku tak senyala terima mundur timbang lorong hati. Tak oya oh wong kowe wis lali ora takal bali. Terima kasih.